الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. صلوات الله وسلامه على رسولنا الكريم محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Ma'asyiral al-muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, terkhusus dalam kesempatan ini Bapak Camat Bantar Sari dan semua jajarannya, demikian pula dari seluruh aparatur pemerintahan di lingkup Kecamatan Bantar Sari yang saya hormati dan saya muliakan. Demikian pula kepada seluruh kaum muslimin wal muslimat di Rawajaya dan yang hadir semuanya. Yang pertama, marilah kita senantiasa tiada hentinya memanjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala kenikmatan dan karunia senantiasa dilimpahkan kepada kita, baik itu nikmat iman dan Islam, demikian pula nikmat kita bisa menjalani ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala dan perintahnya, nikmat kita bisa mengkaji, mempelajari, mengilmui dari syariat-syariat agama Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Demikian pula dengan nikmat yang zahir ataupun yang batin. Dan lebih utama lagi dari nikmat Allah yang paling agung, nikmat kita menjadi satu di antara bagian dari kaum muslimin, satu di antara bagian dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya ini adalah satu kenikmatan yang tidak bisa diukur dengan dunia dan seisinya, tidak bisa digadaikan dengan apapun dari kenikmatan-kenikmatan yang lain, yakni nikmatud din, nikmat agama. Karena agama inilah yang akan bisa mengendalikan sekaligus memberikan kepada kita jalan hidup kita yang baik, dunia ataupun akhirat kita, di mana kita mengetahui bahwa agama ini adalah agama yang sempurna, agama yang langsung direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan oleh manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan dalam ayatnya, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Tiga hal Allah Subhanahu wa ta'ala tentu jelaskan dalam ayat ini. Hari ini aku telah sempurnakan untukmu agamamu. Agama ini sudah sempurna, tidak butuh kepada tambahan ataupun juga pengurangan. Tinggal kita mengkaji, mempelajari, kemudian mengamalkan. Sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan untukmu akan nikmatku. Nikmat Allah demikian sempurna. Demikian pula kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sempurna. Beliau telah menyampaikan risalah, telah menunaikan amanah, dan juga telah berjihad dengan sebenar-benarnya. Addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta tarakana 'alal mahajjatil baydha lailuha kanahariha la yazighuha illa halik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikisahkan oleh para sahabat meninggalkan kita dalam keadaan putih bersih, mahajjatil baydha, terang benderang, yang malamnya seperti siangnya. Ini tentunya manakala kita mau mengerti tentang indahnya Islam. Malamnya seperti siangnya, tapi ternyata masih banyak yang gelap. Atau masih banyak pula yang repet-repet. Masih ada yang remang-remang. Karena apa? Banyak yang kita tidak mengerti. Banyak tidak kita tidak pahami. Atau bahkan juga banyak yang terjadi kerancuan-kerancuan seperti apa yang diyakini oleh sebagian anak-anak generasi muda Islam yang diiming-imingi dengan surga, diiming-imingi dengan bidadari dari surga, masya Allah sudah disambut, rela untuk kemudian membuat kerusakan-kerusakan tanpa pikir panjang, ngebom semena-mena, naruh bom di, dan kemudian dikatakan ini jihad. Akal mana dan agama yang mana pengeboman-pengeboman seperti itu dikatakan sebagai jihad? Akal sehat tidak akan bisa terima ini, lebih lagi agama ini. Maka sama sekali itu bukan dari Islam. Bukan dari Islam, hanya saja terinfiltrasi. Adanya penyusupan-penyusupan, tidak hanya orang yang nyusup, pemahamannya ini yang berbahaya. Nyusup kepada barisan kaum muslimin, khususnya kepada anak-anak muda yang mereka semangat. Tapi semangatnya mendahului ilmunya. Maka akhirnya seperti itu, semangat bolehlah, tapi harus diimbangi dengan ilmu yang benar. Saya pernah mengikuti daurah juga dengan salah seorang dosen syariah dari Jamiatul Imam Muhammad bin Saud di Riyadh, Saudi Arabia. Satu komentar yang sangat indah sekali beliau ceritakan di hadapan mahasiswanya, katanya. Pertama ditanya, beliau bertanya, siapakah di antara kalian, namanya mahasiswa kan semangat-semangat, anak-anak muda, siapakah di antara kalian yang belum pernah berbicara masalah jihad? Siapakah di antara kalian yang tidak menginginkan untuk berjihad? Dan siapakah di antara kalian yang tidak menginginkan, yang menginginkan untuk meninggal di medan jihad? Semuanya tentunya semangat mengatakan kami, kami, dan kami semuanya. Semuanya kami berbicara jihad, dan semuanya kami juga menginginkan mati di medan jihad, dan semuanya. Tapi ketika ditanya, siapakah di antara kalian yang sudah mempelajari fikih tentang jihad? Semua diam. Semua diam. Tidak ada yang menjawab satupun. Dan disinilah permasalahannya. Disinilah permasalahannya, jemaah mendengarkan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa jihad itu ada fikih, ada ilmunya, ada aturan mainnya. Sekali lagi agama ini sudah sempurna. Allah katakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu. Dan ayat ini pula yang menjadikan kecemburuan bagi orang-orang Yahudi. Ketika mereka tahu ayat ini turun kepada kaum muslimin, cemburunya luar biasa. Sampai mereka mengatakan, kalau seandainya ayat ini turun kepada kami, kami jadikan hari itu sebagai hari yang kami rayakan. Hari yang kami besarkan. Dan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala menjawab, kami tahu kapan ayat itu turun. Di hari Jumat, di hari Arafah, dan turun di padang Arafah. Waktu dan tempat yang sangat mulia. Allah subhanahu wa ta'ala berikan rekomendasi kepada agama ini. Dan untuk kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi agama ini sudah sempurna. Tidak butuh tambahan wala pengurangan. Semua urusan sudah diatur. Dari namanya al-khira'ah. Maaf, buang hajat. Itu ada aturannya. Lebih lagi masalah jihad, masalah urusan negara, masalah bermasyarakat, masalah bernegara. Semuanya sudah ada aturan. Dan indah sekali. Maka benar. Para sahabat mengatakan, tarakan alal mahajjatil bayt Rasulullah, tinggalkan kami dalam keadaan di atas hujjah. Di atas cahaya yang terang benderang. Karena apa? Para sahabat mereka paham. Ngerti benar apa yang dimaksud dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara kita subhanallah ya. Sementara kita sendiri, saya bukan mengatakan saya itu berarti saya sendiri. Dan tentunya kita semuanya akan seperti itu, semakin belajar, semakin ngerti agama. Bukan semakin pintar, tapi semakin bodoh. Semakin banyak tidak kita mengerti. Semakin banyak kita tidak tahu. Maka kalau ingin pintar, jangan belajar. Ya. Pasti pintar. Pintar ngomong, ya pintar bantah, ya pintar, semuanya pintar. Tapi kalau ingin bodoh, belajar. Pasti tambah bodoh. Dan dijamin tambah bodoh. Ketika semakin belajar, semakin banyak kita tidak mengerti. Oh ternyata tidak ngerti. Oh ini juga ternyata banyak masalah yang kita tidak mengerti. Maka jemaah melakukan Allah subhanahu wa ta'ala, ini kita lihat di mana orang musyrik datang kepada Salman al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu dan mengatakan, ini juga kecemburuan mereka. Hada sahibukum yu'allimukum kulla syai' hatta al-khira'ah. Ini loh, kawan kalian ini mengajari segala sesuatu diajarkan. Sampai yang namanya buang hajat saja diajarkan. Dan ini indahnya Islam. Maka kata Salman al-Farisi dengan penuh semangat mengatakan, benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami segala sesuatu sampai yang namanya buang hajat. Beliau melarang kami untuk buang hajat menghadap kiblat atau membelakanginya. Beliau melarang kami untuk buang hajat di sembarang tempat. Di tempat berlalunya orang, di tempat bernaungnya orang, di tempat air yang menggenang, sekian banyak aturan. Disebutkan dalam kitab Al-Wajiz sampai 15 aturan. Baru buang hajat tok ini loh. Baru buang hajat saja. Mau ke WC 15 aturan ini. Islam memberikan aturan. Artinya umat Islam ini kalau kemudian mau mengkaji akan agamanya, mesti punya aturan. Menjadi orang yang tidak sembrono. Hariannya saja ada aturannya. Lebih lagi kalau yang namanya buang hajat, artinya itu pun semuanya juga tidak sia-sia. Kalau kita ngikuti aturan itu semuanya, ada nilai-nilai kebaikan, ada nilai-nilai hasanah, ada nilai-nilai sunnah dan ittiba' kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun hanya buang hajat, meskipun hanya makan minum, memakai pakaian, memakai celana, memakai sendal, semuanya ada aturannya, semuanya ada sunnahnya. Lebih lagi permasalahan jihad, masalah besar yang merupakan darwatu sanamil Islam, merupakan puncak kemuliaan dalam Islam adalah jihad. Siapa yang tidak menginginkan itu? Kalau kita kaji, masya Allah, semuanya menginginkan itu, semuanya menginginkan untuk berjihad, semuanya menginginkan juga mati di medan jihad. Karena keutamaannya, Rasul mengatakan darwatu sanamil Islam, puncak kemuliaan dalam Islam adalah dengan jihad. Tapi sekali lagi, itu semuanya adalah ada aturan mainnya. Dan inilah Islam. Satu agama yang Allah subhanahu wa ta'ala ridhai. Satu agama yang hanya diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Inna dina indallahi al-Islam. Wa man yabdaghi ghaira al-Islami dinan fala yuqbala min. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari agama dari selain Islam, maka tidak akan diterima. Dan nanti di akhirat, termasuk golongan orang-orang yang rugi. Dan ini hanya Islam saja yang berani mengatakan seperti itu. Tidak akan diterima. Agama yang lain tidak akan mungkin berani mengatakan seperti itu. Maka inilah Islam yang harus kita kuatkan. Karena ini power kita, kekuatan kita umat Islam adalah bagaimana kita kembali kepada agama kita. Akan benar-benar menjadi kekuatan yang akan bisa memberikan pencerahan, memberikan maslahat kepada manusia dan kehidupan dunia ini. Ini adalah dengan Islam. Aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala Maha tahu akan maslahat hamba-Nya. Kalau aturan manusia, hari ini seperti ini, besok juga ganti. Ini maaf-maaf Pak Camat, saya juga sibuk di dunia pendidikan. Dan juga sering kumpul bareng di MGMP di Kabupaten Boyolali. Mumet kalau ngurusi dengan aturan-aturan pendidikan yang ada. Ya. Ini kadang-kadang ya tidak hampir semuanya seperti itu. Dari apa kurikulum lama belum selesai, pindah K13. K13 belum selesai, uji coba, suruh ganti lagi ini. Kadang-kadang kita juga, ya namanya manusia gitu ya. Nah, ada ini maunya, tapi kalau aturan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Nah, kita umat Islam mestinya punya pondasi ini. Ini. Punya pondasi yang pokok. Dan tentunya kalau pemerintah atau juga dalam hal ini bagian pendidikan yang dan yang semisalnya, ini pun semuanya juga tentunya melihat kepada yang lebih aslah, lebih dan ini pun juga dibahas dalam agama, pun juga dibahas yang berkaitan dengan apa masalihul mursalah, dengan apa yang dikatakan dengan dalam bab masalihul mursalah. Maka jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah Islam yang harus benar-benar kita yakini menjadi pondasi dasar bagi agama kita. Karena ketentuan-ketentuannya juga sempurna. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah ahkamul hakimin. Hakim yang seadil-adilnya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun." Dan siapakah yang paling baik hukumnya dari Allah Subhanahu wa taala, daripada hukum Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang yakin. Ini dan ayat-ayat yang semacam ini sangat banyak. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah Subhanahu wa taala hakim yang seadil-adilnya? Wa huwa khairul hakimin. Dan Allah adalah hakim yang sebaik-baiknya. Maka ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala adalah sangat adil dan sangat baik. Sangat bermaslahat bagi kehidupan manusia. Tidak hanya khusus bagi kaum muslimin, tapi juga bagi yang lainnya. Dan kita lihat Rasulullah SAW memberikan aturan bagaimana beliau juga bisa hidup dengan yang lainnya. Dan kita lihat juga ketika ada penaklukan-penaklukan Islam ke berbagai daerah, ke berbagai negara dari Romawi dan Persia, apa yang mereka tampakkan? Pedang? Bukan itu. Maka ini hanya mendiskreditkan saja. Islam disebarkan dengan pedang katanya. Nah, ada itu. Kalau kemudian kita mau mengkaji kembali, mengaca kembali kepada sejarah, Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Bidayah wa An-Nihayah ini mengupas dan mengisahkan kepada kita dari bagaimana keadaan kaum muslimin ketika mengadakan futuhat Islamiyah, penaklukan-penaklukan Islam, yang orang-orang Romawi atau orang-orang Persia mereka ketika berada di bawah naungan kaum muslimin itu mereka lebih merasa aman nyaman daripada ketika mereka berada di bawah kekuasaan dari kekaisaran dan kisra-nya mereka. Ini menarik karena apa? Yang ditampakkan di hadapan umat yang lain adalah kebaikan. Yang dipertontonkan di hadapan umat yang lain sesuatu hal yang indah, menarik. Maka ini yang mesti menjadi pelajaran bagi kita. Sementara sekarang ini yang dipertontonkan di depan umat yang lain apa? Ibadahnya juga enggak, perselisihan tiap hari, patu sana sini, dan Allah musta'an. Bagaimana kemudian akan bisa menarik yang lain? Wong kita sendiri yang lihat sudah senep, ya. Enggak senang tapi senep ya. Kita yang nonton saja di dalam ini sudah melihat seperti itu. Maka kita mengaca kembali kepada sejarah para salaful ummah radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, apa yang mereka pertontonkan di hadapan umat-umat yang lain, apa yang mereka perlihatkan di hadapan umat yang lain. Maka ini jemaah muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, beberapa poin yang mesti kita yakini bahwa hukum Allah subhanahu wa ta'ala adalah hukum yang paling adil dan hukum yang paling baik. Demikian pula hukum yang paling indah dan menyejukkan. Maka kalau ada ketentuan-ketentuan yang mengatasnamakan agama kok tidak menyejukkan, ini mesti ada yang tidak beres. Ada yang tidak beres. Ini jemaah muliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketentuan-ketentuan Allah demikian indahnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, dan tentunya seorang mukmin hendaknya menerima ketentuan-ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di balik itu semuanya ada kebaikan yang besar. Dan sifat seorang mukmin sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan, "Wa ma kana li mu'mini wa la mu'minah idza qada Allahu wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak layak bagi seorang mukmin laki-laki ataupun perempuan ketika Allah dan Rasulnya telah memberikan satu ketentuan, memberikan satu pilihan, an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, masih mencari-cari pilihan yang lain dari urusan mereka. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan siapa yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia dalam kesesatan yang nyata. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini yang pertama yang harus kita yakini, bahwa ahsanul ahkam wa aqwamuha wa ajmaluha wa akmaluha, hukum yang paling baik, hukum yang paling adil, hukum yang paling sempurna dan paling indah adalah hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, yang harus menjadi prinsip bagi kita, bahwa kebahagiaan dan kemuliaan itu adalah sangat tergantung dengan kuatnya, sempurnanya ikatan kita dengan Rabbul Alamin. Kuatnya hubungan kita dengan agama ini, semakin kuat hubungan kita dengan agama ini, semakin kuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah yang akan mendapatkan kebahagiaan, akan mendapatkan kemuliaan dengan ketaatan kita kepada Rabbul Alamin dan konsistensi kita dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dan syariatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an, jika kalian meninggalkan apa-apa yang dilarang kepada kalian, yukaffir ankum sayyi'atikum, akan diampuni, akan dibersihkan keburukan-keburukan kalian, ditutup keburukan-keburukan kalian. Ini kompensasi dari ketika kita merealisasikan dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tinggalkan, kompensasinya besar, akan ditutup semua keburukan. Wa nudkhilakum mudkhalan karima, dan kami akan masukkan ke tempat yang mulia. Ketika kita menjalani ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan memasukkan kita ke dalam tempat yang mulia. Maka kemuliaan itu adalah tatkala kita menunaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya, dan sungguh merugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Ma'asyar muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka ini kebahagiaan inilah yang kita cari. Ketika kita berhubungan kuat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berhubungan kuat dengan agama ini, dan kemuliaan yang hakiki ada pada agama ini. Walillahil izzatu jami'ah. Izzah, kemuliaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, setelah selesai dan bisa menaklukkan, mengambil kembali kunci-kunci dari Baitul Maqdis, dari Masjidil Aqsa, kemudian beliau mengatakan, nahnu qaumun a'azzana Allahu bil Islam, famahma btaghayna al-izzata ghayrahu adallana Allah. Kami adalah satu kaum yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan kami dengan Islam, maka seandainya kami mencari kemuliaan dari selain Islam, adallana Allah, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghinakan kepada kami. Maka ini kemuliaan yang hakiki adalah dengan Islam. Kemuliaan hakiki manakala kita berkhidmah kepada Islam dan kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini hakikatnya. Namun tentunya adalah dengan bagaimana kita kembali kepada ajaran yang benar, ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaran yang diajarkan kepada mereka para sahabat, para salaful ummah, dari kalangan para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan para ulama sesudahnya, meretas jalan menuju ke sana. Kebahagiaan adalah dengan kita mengikuti jejak mereka. Maka kalau kemudian kita tidak mengikuti jejak mereka, bahaya besar. Imam Malik rahimahullahu ta'ala mengingatkan, la salaha hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Tidak akan menjadi baik umat ini kecuali manakala kembali kepada yang telah menjadi baik dari generasi pertamanya. Ini dari kalau tidak akan menjadi baik, kita akan tidak akan menjadi baik kecuali kalau kita mau meneladani kepada generasi pertama dari umat ini, dari kalangan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Maka kita lihat, adakah orang-orang yang atau anak-anak muda yang mengadakan pengeboman-pengeboman sembarangan atau juga dengan membunuh dirinya dengan atas nama jihad, seperti itu pernah dilakukan oleh para sahabat? Seperti itu pernah dilakukan oleh para salaful ummah? Maka ini jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya tidak ada yang melakukan seperti itu. Tidak ada yang melakukan seperti itu. Benar-benar mengorbankan dirinya, membunuh dirinya. Mereka berdalil dengan satu kisah di Yamamah. Ya, ini sebenarnya pendalilan, sisi pendalilan yang tidak pada tempatnya. Di mana benteng Yamamah yang dikenal dengan Hadiqatul Maut. Ketika itu dengan pasukannya Musailamah Al-Kadzdzab, yang punya pengikut, seorang nabi palsu yang punya pengikut banyak, besar. Ketika kaum muslimin merangsek dan bisa mengepung, tapi tidak bisa masuk ke benteng itu karena kuatnya. Maka bagaimana caranya? Seorang sahabat merelakan dirinya untuk jadi bandring, menjadi ketapelnya. Gimana cara naik, bagaimana cara membongkar pintu itu? Ini paling banternya dikan dalil oleh mereka tentang katanya bom bunuh diri. Dan ini sisi pendalilan yang tidak benar. Karena seorang sahabat ini adalah, dia memang dilempar, merelakan dirinya, tapi dalam keadaan sudah siap, bukan untuk membunuh dirinya, bagaimana untuk bisa membuka benteng itu sendiri, dijaga dari dalam demikian kuatnya. Dilempar, kemudian dia pun segera bisa membunuh dan akhirnya bisa membuka, meskipun dirinya jadi korban, tapi bisa membuka benteng itu sendiri, kemudian umat Islam bisa masuk. Dan kemudian apa namanya, bisa mengalahkan Musailamah Al-Kadzdzab dan pasukannya ini. Ini paling banter hanya itu saja yang dijadikan mereka sebagai dalil. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka kita lihat dari pemikiran-pemikiran yang rusak ini, ini tiada lain adalah ketika kita menyimpang dari tuntunan-tuntunan agama yang benar. Semangat-semangat yang tidak didahului dengan keilmuan. Dan itu sudah ada cikal bakalnya di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada cikal bakalnya dari keturunannya Dzulhuwaisirah yang datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam setelah perang Hunain, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi ghanimah, rampasan perang, dan tidak ada satupun dari Muhajirin dan Ansar yang diberi bagian dari rampasan perang itu. Semuanya diberikan kepada para tulaqa, orang-orang yang baru masuk Islam dari ahlu Mekkah. Maka Dzulhuwaisirah datang kepada Rasulullah mengatakan, "I'dil ya Muhammad fa innaka la ta'dil." Berlaku adillah wahai Muhammad, sungguhnya engkau tidak berlaku adil. Ya salam. Maka kalau Rasulullah tidak adil, siapa yang akan berlaku adil? Sampai sahabat Umar radhiyallahu ta'ala anhu menghunuskan pedangnya dan mengatakan, "Ya Rasulullah, izinkan saya memenggal leher munafik ini." Saking gregetannya. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "Jangan. Kalau seandainya mau ditegakkan hukum saat itu juga, mencela kepada Nabi, hukumannya adalah potong kepala. Mencela kepada Nabi, terserah dia tobat atau tobat antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Hukuman mencela kepada Tapi kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menegakkan hukum? Juga melihat kepada masalih mafasidnya. Masih banyak orang-orang masuk Islam, banyak orang-orang yang baru masuk Islam, orang-orang yang lemah imannya. Sementara orang ini menampakkan Islam, Maka Rasulullah juga khawatir kalau ditegakkan hukum, orang akan mengatakan Muhammad alaihi salatu wasalam membunuh sahabatnya. Kalau sahabatnya mau dibunuh, lah kita mau jadi diapakan? Maka ini Rasulullah SAW ketika mau menegakkan hukum juga melihat kepada masalih mafasidnya. Meskipun Rasulullah mampu untuk kemudian segera memenggal leher orang tadi, dan haknya bagi beliau, tapi ternyata juga tidak ditegakkan karena melihat kepada masalah yang lebih besar. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan akan keluar dari tulang punggung orang ini, dari tulang sulbi orang ini, orang-orang yang sifatnya demikian-demikian. Kemudian Rasulullah memberikan sifat-sifat mereka dari sifat-sifat orang-orang khawarij. Yang ini juga muncul kemudian di kemudian hari di masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Muncul di Kufah, di masjid besar Kufah. Dan ini kerusakan-kerusakan pemikiran ini bukan muncul dari terminal atau dari pinggir jalan atau dari Bromo Cora atau dari preman. Enggak. Muncul kerusakan-kerusakan itu dari masjid, dari ahli ibadah, dari para penghafal Al-Quran. Bahaya sekali. Lah, kalau penghafal Al-Qurannya seperti itu, bagaimana kita-kita orang? Ya. Ini bahaya sekali. Kalau salah jalan, salah mengadopsi dalil, salah memahami syariat, seperti itu bahayanya. Yang Rasulullah SAW diantaranya mengatakan, yaqiruna salatakum an salatihim wa siyamakum an siyami. Ibadah kalian itu tidak ada artinya. Salat mereka sangat luar biasa, ibadah mereka, puasa mereka, Masya Allah. Namun Rasulullah SAW mengatakan mereka yaqtuluna ahlal Islam wa yatrukuna ahlal awthan. Mereka bunuhi ahlul Islam, kaum muslimin yang dijadikan korban. Wa yatrukuna ahlal awthan, mereka biarkan para penyembah berhala. Mereka biarkan para penyembah berhala. Yamruquna minad-din kama yamruqu sahm min ar-ramiyah. Mereka lepas dari agama ini seperti terlepasnya anak panah dari sasarannya. Tidak akan sampai. Ini Rasulullah SAW mensifati mereka. Maka kita lihat dengan yang ada sekarang, yang mereka korban, jadikan korban siapa? Umat Islam. Bukan kemudian mereka orang-orang Rafidhi, markas-markas Rafidhi mereka gempur atau tidak. Kaum muslimin kebanyakan adalah kaum muslimin. Allahumma musta'an. Ini ketika pemikiran-pemikiran sudah meracuni seperti ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka ini kemudian kalau sudah seperti ini, karomah mana yang diinginkannya? Kemuliaan mana yang diharapkannya? Izzatul Islam model mana yang diinginkannya? Sementara kita tahu bahwasanya kemuliaan, kebahagiaan, karamah sangat-sangat tergantung bagaimana hubungan kita dengan Allah dan dengan agama ini. Ini mereka muncul di masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika itu mereka membuat majelis-majelis zikir di masjid. Buat kelompok-kelompok zikir. Setiap kelompok ada yang memimpinnya. Ada yang menjadi komando. Sabbihu mi'ah, tasbihlah 100 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dengan kerikil-kerikil yang ada di tangannya. Mereka menghitungnya dengan kerikil. Ini ada kelompok-kelompok zikir di masjid itu. Itu dipergoki oleh sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala an. Maka sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu pun melihat kemungkaran seperti ini, itu pun juga tidak kemudian main hakim sendiri, tidak. Lapor dulu kepada yang berwajib. melapor dulu kepada yang berwajib. Saat itu menjadi gubernurnya adalah sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Kemudian menunggu di depan pintunya sampai keluar waktu duhur, ditunggunya. Kemudian dilaporkan apa yang dilihatnya dari anak-anak muda, kelompok anak-anak muda ini. Dan memang muda-muda, karena Rasulullah SAW mensifati juga demikian, hudatha'u asnan sufaha'ul ahlam. Umur mereka muda-muda, idealismenya tinggi, tapi safih. Sufaha'ul ahlam, senang bermimpi, senang berhayal, senang, idealismenya tinggi, anak-anak muda. Dan sampai hari ini kita lihat kebanyakan seperti itu. Hudatha wa asnan sufahaul ahlam, safih. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, kenapa enggak engkau larang mereka, engkau ingatkan mereka? Maka ini juga kita lihat para sahabat seperti itu. Ketika terjadi apa-apa, tidak kemudian hantam kromo, main hakim sendiri, tidak. Tapi laporkan dulu kepada yang berwajib. Datang bareng-bareng, kemudian Abdullah bin Mas'ud melihat mereka dan mengatakan, ya hada, apa-apaan kalian ini? Kata Abdullah bin Mas'ud kepada mereka anak-anak muda ini, padahal apa, lagi berzikir ya. Tasbih, tahlil, tahmid dan seterusnya, zikir ini. Maka diingatkan oleh mereka dan kemudian dikatakan, auddu sayyiatikum, hitung kesalahan-kesalahan kalian sendiri, saya akan jamin, kata Abdullah bin Mas'ud. Kemudian beliau katakan bahasanya itu kain belum kering, artinya sunnah-sunnah Nabi masih ghadban tariya, sahabat-sahabat kibar ini masih bertebaran di mana-mana, kok kalian berani-beraninya berbuat seperti itu? Tidak ada satupun dari para sahabat bersama kalian. Ini kita lihat orang dikir dikatakan mungkar ketika itu tidak sesuai dengan tuntunan. Maka kata mereka, ya Abu Abdurrahman, ma nuridu illa khaira. Mereka masih ngeyel lagi. Maka itulah saya katakan tadi, kalau tidak mau belajar, pinter, pinter ngeyel diantaranya, pinter bantah. Masih seperti itu. Dan ini mereka ngomong kepada Abdullah, ma nuridu ila khaira, kami tidak berbuat seperti ini kecuali menginginkan kebaikan. Apa salahnya si orang zikir? Apa salahnya si orang bertahlil, bertahmid? Ini ya. Kami tidak menginginkan seperti ini kecuali kebaikan. Maka kata Abdullah Mas'ud mengatakan, wa kam min muridin lil khair lam yusibuhu. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan namun tidak mendapatkannya. Artinya apa? Niat ikhlas saja itu tidak cukup. Dari sini juga sebagai bantang orang yang mengatakan yang penting kan niatnya. Tidak bisa. Niat ikhlas itu tidak cukup kalau tidak sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau katakan, wa kam min muridin lil khairi lam yusibuhu. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan namun tidak kesampaian. Karena jalurnya salah. Ya seperti kita mau ke pesantren ini atau ke Karawaci atau ke Bantarsari misalkan, kok jalannya ke kanan sana? Ya, ke Jeruk Legi, ke Kawunganten. Enggak ketemu. Ya. Apalagi muter kemudian ke arah Wangon, sebenarnya nggak akan ketemu lagi. Maunya seperti itulah. Ketika betapa banyak orang menginginkan sesuatu, menginginkan kebaikan, tidak mendapatkannya, karena tidak sesuai dengan jalur yang ditempuhnya. Maka Abdullah bin Mas'ud mengingatkan, kalian ini di antara dua hal, dan tidak ada yang ketiganya. Yang pertama, kalian merasa dalam satu agama yang lebih baik dari agamanya para sahabat, Karena tidak ada satupun sahabat yang bersama mereka. Padahal ini puluhan orang. Tidak ada. Kalian merasa dalam satu agama yang lebih baik dari agamanya para sahabat? Atau yang kedua, au annakum muftatihu babil dhalalah. Atau kalian telah membuka pintu-pintu kesesatan. Subhanallah ini. Kesimpulan yang mematikan. Ya. Dan ini tidak ada ketiga, tidak ada yang ketiganya. Dan ternyata mereka memang seperti itu. Dua-duanya masuk. Mereka merasa agamanya lebih dari para sahabat. Karena kemudian menjadikan mereka sampai kemudian mewajibkan yang sunnah. Dan juga mensunnahkan yang mubah. Tapi yang wajib akhirnya tidak diperhatikan lagi. Hal ini ketika tidak seimbang, kembalinya sebenarnya kerusakan-kerusakan itu muaranya kembalinya kepada dasar-dasar ibadah yang tidak seimbang. Dimana kita semuanya tahu bahwasanya ibadah itu dibangun di atas tiga hal. Adalah mahabbah, rasa cinta, rasa takut, dan rasa harapan. Ya. Rasa cinta, rasa takut, dan harapan. Ketika takut dan harapan ini tidak seimbang, seperti itu kejadiannya. Ya. Ketika rasa takutnya berlebihan, maka sampai memberatkan diri. Ghulu, kelewatan berlebihan. Sampai kemudian seperti itu. Mensunnah, mewajibkan yang sunnah. Mensunnahkan yang mubah. Tapi kalau kemudian rasa harapannya itu lebih kuat, ini akan menggampangkan, akan menyepelekan kebaikan, juga akan meremehkan perbuatan dosa. Allah yang penting kan gak syirik, Allah yang penting kan Allah kan Maha Pengampun, jadi seakan karena harapannya kuat, maka ibadahnya juga ugah-ugahan akhirnya. Lah masih muda saja kok, masih banyak waktu. Memang namanya kematian itu bagi yang sudah sepuh saja. Ya. Maka ini jamaah memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian kita tarik muaranya kembali kepada bagaimana keseimbangan antara khauf dan raja. Dan ini kalau kemudian kita lihat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, antara targhib wa tarhib, antara hasungan motivasi memberi semangat juga dibarengi dengan tahdzir dan peringatan, rasa takut. Ketika menyebutkan ahlul jannah disebutkan juga ahlun nar. Ketika disebutkan masalah kebaikan disebutkan masalah keburukan. Dan selalu seperti itu agar seimbang. Ini jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika salah jalur seperti itu keadaannya. Nasallallahu salaman afiyah. Maka ini harus kita, poin kedua ini harus juga kita cermati dengan baik. Bahwa semuanya itu adalah sangat tergantung bagaimana hubungan kita dengan agama ini. Untuk kita benar-benar belajar, mengkaji, mengilmui agar hubungan kita kepada agama ini, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu semakin kuat. Kemudian yang ketiga, harus kita sadari bahwa musuh-musuh agama ini sangat banyak. Musuh agama ini sangat banyak. Jadi tidak bisa kita berleha-leha, bersantai ria, tidak bisa. Musuh kita sangat banyak. Dan yang paling depan adalah syaitan. Musuh paling depan adalah syaitan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, "Inna syaitana lakum adu, fattakhidhuhu aduwa." Maka sungguhnya setan itu bagi kalian adalah musuh. Jadikanlah setan itu musuh. Jangan dijadikan kawan apalagi saudara. Maka apa-apa yang merupakan perbuatan syaitan harus kita jauhi. Apa-apa yang merupakan ajakan-ajakan syaitan harus kita hindari. Jadikan musuh. Jangan kemudian dijadikan kawan. innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Setan ini tiada lain adalah mengajak kepada kelompoknya agar termasuk dari penghuni neraka sa'ir. Maka ini musuh kita banyak. Paling depan adalah syaitan. Di belakangnya banyak sekali. Dari kesyirikan adalah musuh kita. Dari kebid'ahan adalah musuh kita. Dari kemungkaran, kemaksiatan adalah musuh kita. Apalagi di akhir zaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita dalam hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhuma, dan ini banyak dari munculnya musang-musang yang berbulu ayam, dari munculnya serigala-serigala yang berbulu domba, tampangnya Islam, masya Allah, penampilannya luar biasa, ahli ibadah, padahal tiada lebih, ini adalah musang-musang yang berbulu ayam, ya. Mau menggerogoti kaum muslimin dari dalam. Itu Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita. Kata Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala mengatakan, ya Rasulullah, kunna fi jahiliyatin wa syar, wa ja'ana al-islam hadzal khair, fa hal ba'da hadzal khair min syar. Ya Rasulullah, dulu kami di masa jahiliyah dan dalam keburukan, kemudian datang kepada kami Islam dan kebaikan ini. Apakah setelah kebaikan ini akan ada keburukan? Qala na'am, kata Rasulullah, iya, akan ada keburukan. Fa hal ba'da hadzal syarri min khair? Apakah setelah keburukan itu akan ada kebaikan? Jadi buruk jahiliyah, Islam buruk lagi, kemudian baik lagi. Kata Rasulullah, na'am wa fihi dakhal. Iya, akan ada kebaikan, tapi ada kekeruhan di dalamnya. Kata sahabat Hudzaifah, wa ma dakhalu? Apa keruhnya itu? Kata Rasulullah, ya qaumun yastannuna bi ghairi sunnati wa yahtaduna bi ghairi hadiyi. Sekelompok kaum yang mereka mengambil sunnah tidak dengan sunnahku, yang mengambil petunjuk tidak dengan petunjukku. Ta'rifu minhum ma tungkir. Kamu tahu siapa mereka dan kamu ingkari. Kaumun, sekelompok kaum yang mengambil sunnah tidak dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang menjadi keruhnya agama ini. Ini sebenarnya mengotori kepada kejernihan agama ini. Dan ini yang menodai kepada mahajjatul bayda, suasana keadaan yang sudah terang benderang menjadi kotor, menjadi redup, menjadi rancu ketika mengambil sunnah tidak dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, mengambil petunjuk tidak dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini keruhnya Islam. Maka tentunya kita tidak ingin ikut andil dalam masalah ini. Kemudian sahabat Hudzaifah pun bertanya lagi, fahal ba'da hadzal khairi min syarr, apakah setelah kebaikan yang keruh ini akan ada keburukan? Qala na'am, kata Rasulullah, ya, du'atun ila abwabi jahannam, da'i-da'i yang mengajak kepada pintu-pintu jahannam, man ajabahum qadafuhum fiha, siapa mengikuti ajakan itu akan terlempar ke dalamnya. Ini jemaah mendekatkan Allah subhanahu wa ta'ala dari model-model musang-musang yang berbulu ayam. Dan itu adalah kegiatan mereka, musuh-musuh Islam, yang senantiasa siang dan malam berusaha untuk membuat makar kepada Islam dan kaum muslimin. Tidak pernah berhenti dari dulu sampai hari ini. Sunnatullah ala wajil ard. Jangan kita terlena. Jangan kemudian kita terlena dalam tidur panjang kita untuk menyadari yang seperti ini. Maka kita lihat sekarang ini, subhanallah, sudah mulai banyak menyita perhatian umat Islam, ya, dan juga mengalihkan pandangannya dari agamanya yang benar, dari majelis-majelis ilmu. Dan kemudian betapa hal ini juga telah merusak, menjadikan agama seseorang terkontaminasi dengan berbagai isu, berbagai apa yang mereka lontarkan di tengah-tengah umat Islam. Nasallallahu alaihi wasallam afiyah. Maka kita lihat sekarang ini dengan teknologi yang ada, yang modern sekarang ini, subhanallah, ini kita lihat sangat luar biasa, menjadi satu hal yang ibarat pedang bermata dua. Kalau ini digunakan untuk yang baik dan kita senantiasa waspada dengan kebaik dengan ini, akan menjadi baik. Tapi kalau tidak, ini akan menjadi bumerang. Karena informasi dan komunikasi seperti itu sudah dikuasai oleh mereka. Isu-isu yang keluar, terkadang kita umat Islam pun juga begitu saja terbawa dengan isu yang ada. Maka hendaknya ini menjadikan kita lebih waspada, karena musuh-musuh Islam itu sudah sangat banyak. Lebih lagi Rasulullah SAW juga mengingatkan, tada'alaikumul umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Umat-umat itu akan mengerumuni kepada kalian. Ibarat serangga-serangga itu akan mengerumuni pada satu makanan yang enak. Makanan yang enak, ketika tidak dijaga oleh pemiliknya, oleh yang punya, serangga akan mengerumuninya. Dan ini gambaran yang konkret dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa mereka itu adalah tidak lain adalah seperti serangga. Tapi ketika mereka, serangga namanya namanya lalat, ya. Apa sih lalat? Semut. Seberapa kuatnya semut? Tapi kita sudah dibikin pusing ya. Kalau semut itu sudah masuk dapur, kalau semut itu sudah masuk di meja makan, ini bikin pusing. Mau makan mana-mana semut, hanya semut saja ini. Lalat juga demikian, apalagi musim hujan seperti ini, banyak lalat. Tapi apalah artinya sebuah lalatnya, seekor lalat. Dan inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwasanya umat-umat yang lain tidak ubahnya adalah seperti itu. Mereka berani manakala kita tidak menjaganya. Apa yang kita miliki digerogoti. Kata Rasulullah, "Awa min qillati nahnu yawma idzin ya Rasulullah?" Apakah jumlah kita ketika itu sedikit? Rasul mengatakan tidak. "Bal innakum katsir walakinnakum ghutha ka ghutha'is sayl." Bahkan jumlah kalian itu banyak, hanya saja kalian itu tidak ubahnya adalah seperti buih yang terbawa banjir. Kualitas umat Islam di akhir zaman adalah kopong, ya, tanpa punya kekuatan seperti buih. Ya. Buih yang tidak bisa kemana-mana kecuali mengikuti kemana arus air itu mengalir. Dan itu kualitas umat Islam di akhir zaman. Maka apakah kemudian kita akan seperti itu? Fa amma zabadu fa yadhabu jufaa. Adapun zabad, kata Allah Subhanahu wa ta'ala surat Ar-Ra'd, akan hilang sia-sia. Wa amma ma yanfa'un nas fa yamkutsu fil ardh. Adapun yang bermanfaat bagi manusia, ini akan tetap kokoh. Karena itu ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ini harus kita sadari. Musuh-musuh Islam sangat banyak, musuh-musuh agama ini, dan senantiasa menjadikan TO-nya adalah agar bagaimana Islam, umat Islam itu sendiri jauh dari agamanya. Kemudian bagaimana juga agar ajaran-ajaran Islam ini rancu. Maka kemudian disusupkan berbagai pemikiran-pemikiran yang rusak, baik itu pemikiran-pemikiran yang sifatnya radikal dengan mengatasnamakan jihad dan Islam berlepas diri darinya, atau juga yang dilontarkan oleh mereka dari kalangan orang-orang liberalisme dengan pemikiran-pemikiran yang juga bermacam-macam, seabrek permasalahan mereka lontarkan. Dan ini juga menjadi PR bagi kita yang notabenenya kita tahu pemikiran-pemikiran itu sering keluar dari orang yang dikatakan sebagai cendekiawan muslim, sebagai tokoh agama, sebagai panutan umat. Keluar statement itu dari mereka. Maka kita jangan terkecoh. Karena agama adalah jelas. Al-Quran was sunnah adalah satu hal yang gamblang. Al-haqqu ablaj wal-batilu lajlaj. Yang kebenaran ini adalah jelas manakala kita mau mengkajinya. Adapun kebatilan adalah satu yang rancu. Maka ini jemaah mendakan Allah Subhanahu wa taala harus kita sadari benar. Manakala kita menginginkan kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih tenteram, manakala kita menginginkan kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai modal kita, sebagai bekal kita, adalah bagaimana kita berkhidmah kepada Islam dan kaum muslimin. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Siapa yang beramal dengan amalan yang salih, yang sesuai dengan tuntunan-tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam, sesuai dengan juklak syariat yang sudah digariskan, wa huwa mu'min, dan ini dibangun di atas keimanan, dibangun di atas keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan berikan baginya kehidupan yang lebih baik, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan balas mereka dengan balasan dari yang lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Ini tips ya, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Bagaimana untuk kita menjadikan kehidupan ini lebih baik adalah ketika kita beramal dengan amalan yang saleh, yang itu dibangun di atas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, barangkali ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan memberikan motivasi, berikan perhatian kepada kita. Maka sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi satu bagian dari umat Rasulullah SAW, untuk kemudian kita bagaimana mensikapi atau mensyukuri nikmat ini adalah dengan sungguh-sungguh dalam kita mengikuti, mengkaji dari sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini timbal balik kita kepada beliau. Beliau begitu perhatiannya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan sifat Nabi alaihi salatu wassalam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini sifat Rasulullah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Katakan azizun 'alaihi ma anittum, sangat berat dengan apa yang memberatkan pada kalian. Harisun 'alaikum, perhatian sekali dengan kalian. Bil mu'minina raufur rahim, beliau sangat kasih sayang kepada orang-orang mukmin. Begitu cintanya beliau kepada kita. Beliau kasih sayangnya beliau kepada kita, dan beliau merindukannya sekali kepada kita. Beliau rindu kepada kita. Dari saudara-saudara beliau, beliau katakan ini saudara-saudara beliau. Ketika Rasulullah mengatakan seperti itu, ini dikatakan mereka adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alama nabiyyin min nur. Dan ini yang dicemburui oleh para anbiya. Mereka bukan para nabi, juga bukan pula orang-orang yang berjihad, tapi mendapatkan dedukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para sahabat, bukankah kami ini adalah saudara-saudara wahai Rasulullah? Rasulullah mengatakan, bukan, kalian adalah para sahabatku. Saudara kami adalah orang-orang yang datang berikut, yang tidak ketemu dengan kami, tapi mereka mengikuti kepada sunnah-sunnah kami. Maka tentunya kita menginginkan menjadi orang-orang yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, di dalam tempat yang agung, tempat yang mulia. Dan ini mudah-mudahan memberikan motivasi kepada kita. Apa yang sedikit kita sampaikan pada, kita ingatkan pada kesempatan ini, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wallahu ta'ala alam. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa jazakumullahu khairan ala husni istima'i wa barakallahu fiikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tadi kaum muslimin yang kami cintai, pemaparan dan penyampaian dari Al-Ustaz Muhammad Naim dari tema dan session yang pertama tentang bagaimana gambaran indahnya agama Islam yang senantiasa tidak terlepas dari aturan Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang apabila Al-Quran dan Sunnah ini diindahkan oleh kaum manusia semuanya, akan terdapat kedamaian, keindahan. Oleh karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, satu prinsip yang harus senantiasa ada pada kita semuanya, janganlah kita senantiasa yaitu ragu-ragu untuk beragama dengan sempurna. Karena siapa yang maksimal di dalam menjalankan agama ini, pasti Allah akan memberikan pertolongan yang maksimal kepadanya. Begitu pula di dalam masalah yaitu pelaksanaan bagaimana hukum jihad dan lain sebagainya, jangan setengah-setengah. Pelajari bagaimana indahnya agama Islam berkaitan dengan jihad. Dan insya Allah ta'ala tema ini masih akan dilanjut nanti setelah sholat duhur bersama al-ustadz yaitu Sofyan, setelah nanti makan siang. Dan kepada para peserta mancing yang kami cintai, untuk tidak pulang terlebih dahulu, karena insya Allah kita siapkan yaitu makan siang. Dan kepada ikhwan juga yang ada di masjid sini, untuk jangan bosan-bosan menyertai kita semuanya, karena kehadiran antum semuanya, walaupun tema-tema seperti ini sering kita dengar, tapi luar biasa. Doanya malaikat senantiasa menyertai kita semuanya. Kehadiran antum menjadikan sebab ramainya mahad ini, menjadikan sebab yaitu ramainya kegiatan ini, itu akan bernilai positif untuk seluruhnya. Dan hanya Allah SWT yang mengetahui tentang bagaimana yaitu besarnya manfaat yang sesungguhnya dari acara ini semuanya. Dan untuk satu informasi semuanya, bahwasanya kita juga menyediakan kurang lebih 15 kacamata baca bagi Anda para peserta baksos yang telah hadir di sini, yang sudah lansia, yaitu usianya sudah lanjut, yang ada gangguan membaca, kita siapkan 15. Silakan daftarkan ke panitia yang ingin mendapatkan kacamata gratis. Kemudian yang berikutnya pula informasi, bahwasanya Mahad Utsman bin Affan menerima pendaftaran santri baru untuk MI. Ya, menerima pendaftaran santri baru untuk MI, dan sekolah ini adalah berijazah. Ya, oleh karena itu kepada peserta baksos yang ada di dalam masjid atau yang di luar masjid, bagi Anda yang belum tahu tentang bagaimana kegiatan Pondok Pesantren Utsman bin Affan, bahwasanya Pondok Pesantren Utsman bin Affan yaitu menyelenggarakan pendidikan TK, menyelenggarakan pendidikan MI, kemudian menyelenggarakan pendidikan pesantren, kegiatan yaitu pengajian setiap selesai salat maghrib, dan untuk TPQ setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Dan untuk yaitu anak-anak yang ada di Reong, ini ada penjemputan gratis ya dari panitia. Demikian insya Allah ta'ala, kita sudah masuk waktu salat duhur, dan kita yaitu akan melaksanakan kewajiban kita. Dan prinsipnya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, teruslah senantiasa kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa menolong agama Allah. Pasti Allah akan memberikan pertolongan kepada kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.